Dino iki aku wis prapto laladan Mandaraka. Ing kene margane nggonku bisa nyidra Dewi Surti Kandhi. Iki mesti jek wanci padha melek. Yo, tak balang penyirepan wewe putih Bekonondo. Oh, klakon kesirep turu kabeh wong sak negara.